cintai selalu. Lemah lembut suara bisikanmu di hatiku, dalam rohku nyatakan kau selalu di dekatku. Betapa ku mencintai selalu. Lemah lembut suara bisikanmu di hatiku, dalam rohku nyatakan kau selalu di dekatku. Rindu akanmu Tuhan, tumbuh di hati. Selalu di dekatku.